السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang terakhir kita bahas tentang haramnya seorang wanita bersafar luar kota tanpa mahram. Apapun tujuannya, mau haji, mau umrah, silaturahim ke orang tua dan seterusnya, kecuali urusan darurat, sebagaimana diperbolehkan bagi kita kalau darurat makan daging babi, makan bangkai dan seterusnya. Kemudian seorang laki-laki yang oleh Nabi disuruh pulang untuk menemani istrinya pergi haji, padahal laki-laki ini sudah tercatat untuk mengikuti perang bersama Nabi, jihad. Ini memperkuat dalil sebelumnya bahwa mutlak bagi seorang wanita bersafar harus dengan mahram. Adapun membatasi umur 45 tahun, 50 tahun, 55 boleh tanpa mahram, tentu ini butuh dalil. Kalau memang ada dalil, tentu sami'na wa ata'na. Kalau tidak ada, maka kembali kepada kaidah umum. Kalau seorang wanita membuka jilbab di usia yang sudah tidak berhasrat nikah dan tidak diingini untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, jelas dalilnya. Jelas itu dalilnya. Tapi tanpa mahram butuh dalil secara khusus. Ya, tentang adab-adab safar, kitab safar kita tinggalkan, kita masuk kitab baru, Kitabul Fadha'il. Kitab tentang fadilah, keutamaan-keutamaan. Diawali dengan bab 180. Babu fadli qira'atil Qur'an. Bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Hadis pertama 991. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang sebagai syafi. Apa syafi? Ada syafi, ada masfu. Syafi, peminta syafaat, yang memintakan syafaat, li ashabihi, kepada orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Ketika kita di hadapan Allah memerlukan pertolongan, maka ditolong oleh Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita amalkan, Al-Quran yang kita pelajari. Dan mempelajari Al-Quran adalah sebesar-besar pelajaran. Sebesar-besar ilmu adalah ilmu tentang Al-Quran. Kenapa? Karena ini ilmu untuk mengetahui apa kehendak Allah, firman Allah, ucapan Allah. Maka ini sebesar-besar ilmu, ilmu terbesar. Ilmu yang mempelajari tentang firman Allah, ucapan Allah, kehendak Allah, apa yang disukai oleh Allah, apa yang dicintai oleh Allah. Ini sebesar-besar ilmu. Kalau kita mempunyai ilmu tentang diri Imam Syafi'i, ilmu besar. Karena Imam Syafi'i adalah manusia besar, ulama besar, Nah, kita punya ilmu tentang diri beliau. Ya, kesukaan beliau, yang tidak disukai oleh beliau. Ya, perilaku beliau, akhlak beliau. Kemudian kita punya ilmu tentang diri Abu Bakar. Ini lebih besar lagi. Karena Abu Bakar jauh lebih besar dari Imam Syafi'i. Bagaimana kalau kita mengetahui ilmu tentang Rasulullah SAW? Tentu ini lebih besar lagi. Karena Rasulullah SAW manusia terbesar di muka bumi. Nah, bagaimana tentang Allah Rabbul Alamin? Tentu ini ilmu yang terbesar. Ilmu yang mempelajari tentang diri Allah, ucapan Allah, firman Allah. Maka ilmu tafsir tentang Al-Quran adalah ilmu terbesar. Maka menyimpang dari tafsir yang benar berarti syubhat besar. Dan syubhat bukan ilmu. Ilmu adalah benar, hak. Ketika itu tercampur syubhat, maka bukan ilmu lagi. Walaupun judulnya Al-Quran, Isra, tapi ternyata isinya syubhat, maka itu bukan ilmu. Rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Muslim, fi kull hadis. الحد على قراءة القرآن والإكثار منها وعدم الاشتغال عنه بغيره. Anjuran untuk selalu membaca Al-Quran, tidak menyibukkan diri dari Al-Quran ini dengan sesuatu yang bukan Al-Quran, kisah-kisah cerita, apalagi cerita-cerita dusta, novel, cerpen, walaupun judulnya apa? Islami. Cerpen Islami, novel Islami, cerita Islami. Kalau itu bohong, maka bohong adalah bohong, dosa. Walaupun judulnya Islam. Walaupun dengan membaca novel itu, cerpen itu, akhirnya dia sadar. Akhirnya dia sedekah. Akhirnya dia mau pakai jilbab, akhirnya dia memanjangkan jenggot. Bohong adalah bohong. Ya. Saya ngarang cerita di sini. Ngarang, bohong kan ngarang. Nah, dari karangan cerita saya ini, akhirnya antum mengeluarkan uang untuk bersedekah. Pada fakir miskin, membangun masjid dan seterusnya. Antum dapat pahala dibohongi. Saya dapat dosa. Karena kebaikan harus ditempuh dengan kebaikan. Yeah. Tidak bisa dengan faedah menyebabkan orang lain berbuat baik, tentu dia dapat kebaikan. Tidak. Harus dengan cara yang baik, baru mendapatkan kebaikannya. Dengan cara bohong, tidak. Bohong adalah dosa. Nah, daripada menyibukkan diri dengan sesuatu yang bohong, walaupun atas nama Islami, maka lebih baik menyibukkan diri dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Membaca Al-Quran tanpa tahu artinya, tanpa tahu maksudnya, apakah dapat keutamaan? Dapat. Apalagi tahu maksudnya, apalagi mempelajari maknanya, tafsirnya. Ini lebih besar lagi. Inilah Al-Quran. Yang paling rendah saja, sekedar membaca, bahkan lebih rendah dari membaca, apa? Tidak capek, tidak mengeluarkan tenaga, apa? Ah, mendengarkan, dapat kebaikan. Ada orang baca Al-Quran, kita mendengarkan, dapat keutamaan. Inilah Al-Quran. Hadis tidak, kecuali tahu artinya, dapat ilmu. Mendengarkan hadis dibacakan atau membaca sendiri, tidak tahu maksudnya, tidak ada keutamaan. Nah, hadis-hadis Nabi bukan mukjizat. Yang mukjizat adalah Al-Quran. Ya. Oleh karena itu hadis bisa diterjemahkan, Al-Quran tidak bisa. Al-Quran tidak bisa diterjemahkan. Kalau diterjemahkan, bukan Al-Quran lagi. mukjizatnya hilang. Yang kedua atau yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala yusaffi'ul Qur'an fi ashabihi wa ashabuhu hum alladhina kanu yaqra'unahu fid dunya wa ya'maluna bihi. Allah memberikan kesempatan kepada Al-Qur'an untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya, pengamalnya, orang-orang yang mempelajarinya. Sebagaimana Allah memberikan kesempatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam untuk memberikan syafaat kepada 70.000 kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Allah memberikan kehormatan, kesempatan kepada 70.000 orang ini untuk memberikan syafaat. Bahkan Allah memberikan kepada seorang muslim, seorang mukmin juga untuk memberikan syafaat kepada yang lain. Nah, tentu jumlahnya yang berbeda. Kalau Rasulullah mungkin jutaan, miliaran manusia yang mendapatkan syafaat beliau. Kalau yang 70.000 ini kan jumlahnya 70.000 juga. Nah, kalau kita seorang muslim mukmin mungkin satu atau dua atau tiga. Tapi sebuah kehormatan diberi kesempatan oleh Allah untuk menolong saudaranya yang masuk neraka, akhirnya diangkat dari neraka. Ya. Yeah. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud bahwa ada seseorang yang masuk surga lalu dia tidak mendapati temannya di dunia yang sama-sama sholat bersama dia, jihad bersama dia, ngaji bersama dia, tapi dia tidak dapati orang ini masuk surga, tidak ada di surga. Lalu dia bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana si fulan? Kok tidak aku dapati di surga ini? Kata Allah, dia di neraka. Datangilah dia, ambillah dia. Allah memberikan kesempatan kepada si muslim ini untuk memberikan syafaat kepada saudara. Wa ashabuhum alladziina kaanu yaqra'uunahu fid dunya wa ya'maluuna bihi. Ashab Al-Qur'an itu yang dimaksud adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an, yang mengamalkan Al-Qur'an, tentu dengan mempelajari. Tidak mungkin bisa mengamalkan Al-Qur'an tanpa mempelajari. Harus belajar dulu. Al-ilmu qabla qaul wal amal. Sebelum berbicara, sebelum beramal, mencari ilmunya dulu. Tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Qur'an sebelum kita mempelajari ilmunya, ilmu tafsir. Rawahu Muslim. Bikul hadis Al-Qur'an syafi'un li ashabihi yaumal qiyamah. Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya, mengamalkannya nanti pada hari kiamat. Al-ilmu yaqtadi al-amal wa illa kana hujjatan ala sahibihi yaumal qiyamah. Ilmu itu harus diamalkan. Jangan seperti orang Yahudi. Yahudi berilmu, mencari ilmu, tapi untuk dikumpulkan, untuk sekedar tahu, tidak ada amal. Jangan sampai kita seperti orang al-Yahud yang dimurkai oleh Allah, yang dikutuk, dilaknat oleh Allah. Dan jangan pula menjadi seperti orang Nasrani yang sesat, yang Yahudi al-Maghdubi alaihim, yang Nasara ad-Dali. Dua-duanya sesat, dua-duanya dimurkai. Bagaimana Nasara beramal tanpa ilmu? Maka wajib bagi kita berilmu kemudian diamalkan. Beramal dengan ilmu. Wa illa kana hujjatan ala sahibihi yaumal qiyamah. Kalau tidak, maka justru akan memudorotkan dia. Hujjatun ala, memudorotkan ilmu yang dia miliki, ilmu yang ada pada dirinya, justru memudorotkan. Apa yang dimaksud? Tidak mengamalkan yang wajib. Adapun tidak mengamalkan yang mustahab, tidak. Dia tahu ilmu tentang sholat duha, sholat tahajud, tapi dia tidak pernah sholat duha, tidak pernah sholat tahajud, tapi dia tahu ilmunya dan diajarkan kepada orang lain. Apakah dia tercela, berdosa? Jawab tidak. Karena sholat duha tidak wajib, sholat tahajud tidak wajib. Yang dimaksud yang wajib. Dia ajak orang untuk sholat berjamaah, dia sendiri tidak sholat berjamaah di masjid. Ini. Dia perintahkan orang-orang membayar zakat, dia tidak membayar zakat. Ini dia. Dia larang orang-orang minum khamar, dia sendiri minum khamar. Ini dia. Yang kana hujjatan alaihi. Ilmu itu akan memudaratkan nanti pada hari kiamat. Waliyatubillah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yukta yaumal kiamati bil Qur'an. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan Al-Qur'an. Wa ahlihi, dan orang yang membaca Al-Qur'an. Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Yang mengamalkan Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an di dunia. Taqdumuhu surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Diawali dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ini dua surat yang penuh berisi tentang hukum-hukum. Barang siapa yang mempelajari dua surat ini, menguasai dua surat ini, kata Ibn Abbas, Al-Khabar. Dia menjadi Al-Khabar. Dari kata Hibrun Tinta, yang dimaksud ulama. Ulama-ulama Yahudi sering disebut dengan ahbab, jamak dari khabar. Artinya apa? Orang-orang yang berilmu. Bukan ruhban, rohib. Itu bukan orang yang berilmu, tapi ahli ibadah. Ada akhbar, ada ruhban. Yang satu ahli ilmu, yang satu ahli ibadah. Al-Baqarah dan Ali Imran, tuhajjani an sahibihima. Akan membela dia, menjadikan dirinya sebagai hujjah, membela dua orang ini. Ada kalanya seseorang, bahkan ulama, mungkin berbuat kekeliruan, kesalahan pada istrinya mungkin, pada anaknya mungkin, pada tetangganya mungkin, atau ada hak-hak Allah yang dia tidak lakukan, namanya manusia. Nah, akan dibela oleh Al-Baqarah dan Ali Imran. Akan dibela oleh Al-Qur'an. Ini salah satu hikmah adanya syafi', pemberi syafaat. Manusia kan tidak ada yang sempurna seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam memenuhi seluruh hak Allah. Yang paling zuhud, yang paling qanaah, yang paling bertakwa, yang paling berilmu, pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah kita persis seperti beliau? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada kekurangan di sana sini, banyak sekali. Salatnya bagus, puasanya bagus, tapi akhlaknya kurang. Akhlaknya bagus, salatnya bagus, tapi kedermawanannya kurang, sedekahnya kurang. Sorakoknya bagus, alatnya bagus pada orang lain, tapi terhadap orang tua kurang. Inilah manusia, kurang dari sana sini. Ya, ini hikmah adanya syafaat, menambah yang kurang, yang kurang-kurang itu ditambah. Ya, dengan adanya syafaat. Rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fi kull hadis fadlu tilawati suratai Al-Baqarah wa Ali Imran. Keutamaan dua surat yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, ini sahih. Bahkan nanti akan datang sebagai dua kelompok burung atau dua awan akan menaungi orang yang membaca dua surat ini atau mempelajari dua surat ini. Ini salah satu keutamaan surat Al-Quran yang sahih. Karena umumnya keutamaan surat-surat dalam Al-Quran umumnya dhaif, apalagi keutamaan yang serat secara berurutan. Keutamaan surat Al-Fatihah ini, keutamaan surat Al-Baqarah ini, Ali Imran ini, An-Nisa ini mayoritas dhaif. Sedikit yang sahih, ini salah satu yang sahih. Kemudian surat Al-Kahfi dibaca di malam Jumat, di hari Jumat, ini termasuk yang sahih. Adapun keutamaan seluruh hadis-hadis tentang keutamaan surat Yasin, tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih satu pun. Ya. Banyak hadis-hadis tentang keutamaan surat Yasin, tidak ada yang sahih satu pun. Berarti surat Yasin sama dengan surat yang lain. Membacanya satu huruf 10 kebajikan. Ya. Tasmiyatus suwar syar'iyyatun tauqifiyyatun. Penamaan surat dalam Al-Quran itu sifatnya tauqifi, syar'i. Maka bukan merupakan ijtihad para sahabat. Ya. Bukan merupakan ijtihad para sahabat. Kalau mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, ya jelas ijtihad Abu Bakar yang awalnya ditentang oleh Umar, akhirnya disetujui lalu dilaksanakan dan selesai di zaman Utsman. Ya. Adapun penamaan surat, ini Al-Fatihah, ini Al-Baqarah, ini Ali Imran, itu syar'i, tauqifi. Jadi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berdasarkan ijtihad. Bagaimana urutan surat ini berselisih? Berselisih para ulama, apakah itu tauqifi atau ijtihad para sahabat? Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, yang keempat An-Nisa, yang kelima Al-Maidah dan seterusnya, apakah ini langsung petunjuk dari Nabi atau ijtihad para sahabat? Berselisih. Yang rajih wallahu a'lam tauqifi dari Nabi. Karena Nabi beberapa kali membaca Al-Quran urutannya seperti itu. Ya. Jadi betul-betul dicontohkan oleh Nabi. <tuh> 993. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an kemudian dia mengajarkannya. Jadi apa dulu? Belajar dulu. Belajar dulu. Setelah belajar baru dia mengajar. Mungkinkah belajar kemudian tidak mengajar? Mungkin. Dan tidak perlu kita belajar dengan tujuan nanti mengajar. Belajar untuk kita tahu. Antum masih ingat dalam masalah akhirat, dalam masalah ibadah, siapa manusia yang harus kita nomor satukan? Masih ingat siapa? Orang yang harus kita nomor satukan dalam masalah akhirat adalah diri kita sendiri. Bukan ibu kita, bukan ayah kita, bukan tetangga kita, diri kita sendiri. Setelah itu siapa? Keluarga kita, anak istri kita. Mana dalil? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Qu anfusakum, jagalah diri kalian dari api neraka. Diri kalian berarti kita semua. Wa ahlikum, setelah itu keluarga kalian. Aitu. Maka kita mencari ilmu, tujuan pertama apa? Untuk diri kita. Kemudian anak istri kita. Setelah itu baru tetangga, teman dekat dan seterusnya. Tujuan utama adalah kita dan keluarga kita. Ilmu yang apa? Ilmu yang wajib. Adapun ilmu yang tidak wajib, yang berisi tentang sesuatu yang pelik, yang tidak semua orang sanggup, tentu tidak harus anak istri kita. Ya, orang lain dulu enggak apa-apa, karena ini tidak wajib. Antum tahu anaknya Syekh Albani yang jadi ulama? Ada siapa? Nah, kita enggak dengar. Ya, anaknya Syekh bin Bas. Gitu. Karena apa? Jadi ulama tidak wajib. Mengetahui ilmu yang pelik, yang berdalam-dalam, tidak wajib. Ya. Sesuai dengan kemampuan. Kalau memang mampu, seperti anaknya Imam Ahmad, Soleh dan Abdullah, ya mampu. Ya, anaknya Imam Syafi'i. Karena kemampuan berbeda, tidak boleh kita paksakan. Anak saya pesantrenkan, harus jadi dai, harus jadi ulama. Ini tidak benar. Jangan seperti ini. Bahkan ada larangan kan? Jangan mencari ilmu litubahil ulama walitumaru bihi sufaha. Jangan mencari ilmu dengan tujuan untuk membuat pengaruh di hadapan orang-orang bodoh, menyaingi para ulama. Jangan. Carilah ilmu untuk diri kita, agar kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, agar kita tahu. Itu yang pertama. Nah, setelah kita tahu, kita beritahukan kepada anak istri kita. Sudah. Selebihnya ada kesempatan kita mengajar, silakan. Enggak ada, sudah. Yeah. Rawahul Bukhari fi kul hadis. الحد على تعلم القرآن وتدبره. Anjuran untuk mempelajari Al-Quran dan mentadaburkan. Jadi yang ditadaburi itu apa? Al-Quran. Tadabur Al-Quran, merenungi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, menghayatinya. Bukan tadabur alam. Kita sering dengar tadabur alam, ya. Yang tepat tadabur Al-Quran. Direnungi ayat-ayat Al-Quran itu, dipelajari dengan pelajaran yang hak tentunya, tidak boleh menyimpang dari manhaj para sahabat. Tafsir mengikuti tafsir Rasul dan para sahabat. Mempelajari hukum-hukumnya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang nasikh, mana yang mansukh. Pertama kali Imam Ahmad duduk di majlisnya Imam Syafi'i, terkagum-kagum beliau dengan ilmunya Imam Syafi'i. Waktu itu Imam Syafi'i masih muda. Yeah. Sementara ada syuyukh, ada syekh-syekh yang sudah tua seperti Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Sauri, yang juga ada di Masjidil Haram. Imam Ahmad ini aneh, malah duduk di majlisnya anak muda ini, Imam Syafi'i. Maka sebagian teman Imam Ahmad mengkritiknya, kenapa engkau duduk di sini? Kan jauh dari Baghdad, menuju Mekah, berhari-hari tentunya, ya kan? Kenapa tidak duduk di tempat para masyayikh yang sudah tua? Sufyan bin Uyayna, Sufyan al-Thawri dan lain-lain. Malah duduk di tempat anak muda ini. Ah, baru dijelaskan oleh Imam Ahmad. Aku tidak tahu mansuh itu apa, nasih itu apa, mutlak itu apa, muqayyad itu apa, am itu yang mana, khos itu yang mana. Kecuali setelah duduk di majlis anak muda ini, dijelaskan tentang kaidah, dijelaskan tentang usul. Inilah Al-Imam Syafi'i. Adapun periwayatan hadis kan sedikit. Imam Syafi'i kan sedikit meriwayatkan hadis, jauh kalah dengan Imam Ahmad. Nah, hadis, periwayatan hadis kan hafalan. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, qala Rasulullah. Oh, dihafal sebanyak-banyaknya. Tentu ilmu yang sangat bagus, luar biasa. Nah, Imam Syafi'i ini isinya periwayatan beliau sedikit. Ya. Tapi isinya luar biasa. Tentang ilmu. Ya, diberikan contoh-contoh oleh beliau. Misalnya ayat ketika manusia berkata kepada mereka, qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Manusia berkata kepada mereka bahwa manusia-manusia telah berkumpul sepakat untuk menyerang kalian. Ini ada dua manusia. Manusia yang pertama siapa? Manusia yang kedua siapa? Nah, ini perlu ilmu. Kan dua-duanya nas, manusia. Iz qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Ketika manusia berkata kepada mereka, merekanya sahabat, apa isi perkataannya? Sungguh manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Siapa nas manusia yang pertama? Orang-orang munafik. Siapa manusia yang kedua? Abu Sufyan dan bala tentaranya. Imam Ahmad terkagum-kagum dengan ilmu Imam Syafi'i menafsirkan. Tentu di Al-Quran tidak ada ini nas manusia pertama siapa, kedua, enggak. Ah, lewat para ulama lah kita bisa tahu. Ini ilmu tafsir. Yang ini mutlak, yang ini muqayyad, yang ini am, yang ini khas. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Jadi Allah menyatakan, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah. Di ayat lain, wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Wahai Muhammad, sungguh engkau memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Di mana? Satu ayat mengatakan engkau tidak mungkin bisa memberikan hidayah. Ayat satu lagi mengatakan engkau memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Ah, disinilah Imam Syafi'i tampil pertama di hadapan Imam Ahmad. Apa yang dimaksud hidayah yang pertama? Ah, hidayah itu taufik. Rasul tidak punya, yang punya hanya Allah. Membikin orang kafir jadi beriman, orang malas sholat jadi rajin sholat, orang mabuk-mabukan jadi alim, jadi taat. Sanggupkah Nabi melakukannya? Tidak sanggup. Apalagi kita lebih tidak sanggup. Siapa yang sanggup melakukan? Allah Rabbul Alamin. Ah, ini hidayah yang dimaksud. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak mungkin bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguh Muhammad, engkau memberikan hidayah kepada orang-orang menuju jalan yang lurus. Apa yang dimaksud? Hidayatul bayan. Ini beliau punya. Ingin masuk surga, ya sholat. Ya puasa, ingin sholatnya diterima, ya sholatlah seperti caraku, cara Nabi SAW. Takbiratul ikhramnya begini, doa iftihnya seperti ini, al-fatihah dan seterusnya, ruku sujud seperti ini. Itu hidayatul bayan. Ini Nabi punya. Yeah. Hidayatul taufik tidak punya. Nah, lihat, sama-sama hidayah. Sama-sama hadayati. Tapi maksudnya berbeda. Seperti tadi, sama-sama manusia. Apa ini? Ilmu. Butuh ilmu. Yang bagi alal alim badlul ilmi ba'da ta'allumihi. Wajib bagi seorang alim untuk memberikan ilmu setelah dia mempelajarinya. Apa yang dimaksud wajib di sini? Memberikannya apa mempelajarinya? Al-jawab, mempelajarinya. Bukan memberikannya. Memberikannya tidak wajib, kecuali ditanya, dikasih kesempatan, ya. Wajib belajar dulu baru mengajar, itu maksudnya. Bukan wajib mengajar setelah punya ilmu, tidak. Banyak orang alim di zaman sahabat, di zaman tabi'in, tapi tidak tampil di hadapan manusia. Antum tahu Baqi' bin Makhlab, murid rahasia Imam Ahmad. Ini bahasa saya, murid rahasia. Ya. Karena diam-diam belajar di hadapan Imam Ahmad. Tiap malam sembunyi, karena Imam Ahmad sedang ditahan. Kalau istilah kita tahanan rumah, gitu ya. Tidak boleh keluar rumah. Dan tidak boleh ada orang luar menemui beliau. Ini hajar boikot dari penguasa, karena Imam Ahmad tegas mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah. Datang dari Andalus, Spanyol, Baqi' bin Makhlab, karena mendengar kebesaran nama Imam Ahmad bin Hanbal, maka datanglah ke Baghdad. Sampai di Baghdad tidak bertemu dengan Imam Ahmad, ya, karena memang tidak boleh keluar dari rumah. Nah, maka sembunyi-sembunyi belajar tiap malam terus, ya. Nah, tidak tampil di hadapan kaum muslimin, ya, karena terus belajar. Nikmatnya mencari ilmu. Nah, di akhir hayat Imam Ahmad, beliau pernah ditanya, siapa murid terbaikmu? Nah, dijawab, Baqi' bin Makhlab. Orang-orang kaget, siapa dia ini? Enggak ada yang kenal. Lah, seperti Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Muhammad bin Yahya yang mentahdir Imam Bukhari kemarin, Imam Bukhari sendiri, Imam Muslim, semua orang tahu. Ini siapa ini? Ya. Bahkan musnad terbesar di muka bumi ini adalah musnad Baqi' bin Makhlab. Musnad Imam Ahmad, gurunya, kalah besar. Ya. Hanya diriwayatkan hilang atas serbuan kulakukan itu, hilang musnad yang sangat besar ini, musnad Baqi' bin Makhlab. Inilah para ulama mencari ilmu, bukan untuk kemasyhuran, bukan untuk ketenaran, tapi untuk taat kepada Allah, diamalkan dengan amal dirinya sendiri, tidak harus diberikan kepada orang lain, kecuali memang ada kesempatan, diberi kesempatan, ada tempat, ada waktu. Kalau tidak, ya sudah. Kalimat ini semakna dengan ayat Allah, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kalian karena Allah dan sembelihlah kurban. Sebagian ulama mengatakan menyembelih kurban wajib. Mana dalil? Salah satunya ini ayat ini. Kan perintah. Nah, dibantah oleh Syekhul Islam. Tidak, berkurban tidak wajib. Maksud ayat itu wajib berkurban apa? Karena Allah. Jadi wajibnya itu karena Allahnya, bukan berkurbannya. Kalau sholatnya jelas, ya. Nah, maka berdalil bahwa kurban itu wajib dengan ayat fasholli li rabbika wanhar tidak tepat. Karena wanhar di sini wajibnya apa? Li rabbik. Karena Rabbmu, karena Allah. ya. Tasrifun liman ta'allama syai'an minal Qur'an wa rafa'a manzilatahu bima ta'allam. Kemuliaan, keutamaan bagi orang yang mempelajari sesuatu dari Al-Quran ini akan dimuliakan oleh Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah, sebagaimana yang kita lihat orang-orang yang mempelajari Al-Quran ikhlas karena Allah, maka Allah angkat derajatnya. Banyak contoh ulama-ulama yang mempelajari Al-Quran, ulama-ulama yang berniat hanya ingin ilmu, tapi Allah berikan yang lebih dari kemuliaan. Nama besar para ulama itu Allah yang memberikannya. Yang terakhir, qari'ul Qur'an min ghairi muallimin la yaqdiru 'alaihi min haitsu qira'atuhu lima fihi tajwidun wa ahkamun. Membaca Al-Qur'an tanpa guru ini dia tidak akan mampu, karena di dalam Al-Qur'an ada tajwid. Ini istilah yang lebih hak ya, tajwid, bukan tahsin. Tahsin ini bagian dari tajwid. Tajwid ini menyeluruh. Kemudian hukum-hukum, ilmu-ilmu, ini semua harus dengan guru. Tanpa guru kita tidak akan sanggup. Nah, setelah dengan guru, nah dia tambah dengan membaca sendiri. Tidak mungkin dia terus mendapatkan ilmu dari gurunya itu saja. Tentu tidak. Ya. Yeah. Barangkali ini ada kabar gembira bagi antum, bagi kita semua ya. Alhamdulillah, ikhwan-ikhwan kita yang berusaha untuk membangun masjid selama ini, kita belum punya masjid yang memadai ya. Di masjid ini kan kita menumpang di masjid ini ya. Alhamdulillah sudah mendapatkan tanah 8.200 meter, tetapi tanah ini dibagi dua, 7.000 meter dan 1.200 meter kira-kira. Yang kita butuhkan hanya yang 7.000, tetapi yang 1.200 ini harus juga dibeli ya. Karena ini milik seseorang yang sertifikatnya di bank muamalat. Oleh karena itu kita harus menyiapkan dengan harga yang agak murah ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah salat isya. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita bersoal jawab, ada pengumuman bahwa kita telah mendapatkan tanah 7.000 plus 1.200 dengan harga sekitar 4 miliar. Sementara dana yang terkumpul baru 3,2. Berarti ada kekurangan sekitar 800 lagi. Padahal hari Rabu besok sudah harus transaksi dengan bank muamalat. Selepas itu akan dilelang, berarti harganya mungkin tidak terkendali ya. Lokasinya di Victor, barangkali antum tahu ya, perempatan Victor ke arah Bukit Dagu, kira-kira 200 atau 300 meter sebelah kiri. Oleh karena itu barangkali ada di antara antum yang punya dana talangan karena waktu mendesak kan, untuk menelangi kekurangan yang 800. Insya Allah tanah yang 1200 karena kita tidak perlukan beberapa meter dari situ, kita jual lagi untuk menutup talangan itu. Ya, tentu tidak dengan hitungan sebulan dua bulan. Barangkali ada di antara antum yang berminat menambah kebaikan untuk akhirat, nanti bisa menghubungi saya atau bisa langsung ke panitia, Pak Roni, Pak Putut dan lain-lain. Kita bersoal jawab. Apakah dibolehkan kita mendengarkan murattal Al-Quran sambil olahraga, misalnya jalan pagi? Ya, enggak ada larangan. Tentang mendengarkannya enggak masalah. Yang harus mencontoh Nabi kan cara membacanya. Jangan membaca Al-Quran dalam rangka ini, dalam rangka itu, yang tidak ada contoh dari Nabi. Adapun mendengarkan Al-Quran tentu bebas. Ya. Nabi pernah mendengarkan, bahkan melantunkan ayat-ayat Al-Quran sambil beliau berbantalkan pahanya Aisyah. Ya. Ini gak masalah. Tentu buang air tidak boleh. Sambil buang air tidak boleh. Kalau sengaja. Nah, kalau pas kita buang air tiba-tiba tetangga atau siapa nyetel murattal kita kedengeran, ya tentu kita gak bisa mungkin. Bagi apa hukum membaca Al-Quran? Mustahab, disukai. Tentu tidak wajib secara hukum fikih, kecuali Al-Fatihah di dalam sholat. Membaca Al-Fatihah di dalam sholat wajib. Membaca ayat-ayat lain, surat-surat lain selain Al-Quran, selain Al-Fatihah, tidak wajib. Tidak wajib. Apakah ada hadis riwayat Imam Syafi'i? Ada, rawahu Syafi'i. Tapi seperti kita bahas tadi, sedikit sekali. Berbeda dengan Imam Ahmad. Atau riwayat beliau diriwayatkan lagi oleh Imam Ahmad muridnya. Diriwayatkan lagi oleh Muhammad bin Yahya Ali bin Madini. Yang jelas beliau termasuk perawi hadis. Bagaimana kita mensikapi jika sebuah hadis didhaifkan oleh ulama namun disahihkan oleh ulama lain? Karena masing-masing ulama punya dasar ilmuwan sendiri. Kita ini siapa? Kalau yang dimaksud kita adalah para pelajar yang mempelajari hadis, bisa mengambil sikap, boleh mengambil sikap. Apa hujah Syekh Utsaimin sehingga beliau mendhaifkan hadis salat tasbih? Apa hujah Syekh Albani sehingga beliau mensahihkan hadis salat tasbih? Nah, kalau antum belajar, mempelajari kaidah ilmu hadis, boleh memilah mana di antara dua ulama ini yang antum bisa pilih hujahnya, pendapatnya yang kuat menurut antum. Ini kalau antum belajar. Tapi kalau kita orang awam, ya sudah, ya, kita mengambil amannya bahwa jangan mengamalkan ibadah yang ibadah itu masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ya. Apakah seorang anak yang belum balig dan belum disunat dihukumi najis? Tidak. Tidak najis. Najis itu harus jelas. Maka jika tidak jelas, harus kita katakan tidak najis. Najis itu jelas. Jelas najis itu ada satu di antara tiga. Ada satu di antara tiga. Apa? Bau, rasa, warna. Satu ini. ada bau, bau kencing, ya jelas najis. Walaupun tidak ada warna, tidak ada rasa basah misalnya. Ya. Atau ada warna kencing walaupun baunya tidak ada. Jadi ketika tiga hal ini tidak ada, bau kencing tidak ada, warna kencing tidak ada, basah kencing tidak ada, ya sudah, wajib kita katakan karpet ini tidak najis. Sarung ini tidak najis. Walaupun kita ingat sarung ini pernah dikencingi oleh anak kita misalnya. Maka kita lihat akhirnya satu di antara tiga itu ada apa tidak. Apakah sholat terbaik bagi wanita jika sholat berjamaah di balik hijab tetap yang paling belakang? Iya, karena apa yang ada di zaman Nabi kita ikuti. Bahwa di zaman Nabi tidak ada hijab. Sudah kita bahas berulang kali bahwa riwayat-riwayat mengatakan tidak ada hijab antara makmum laki-laki dengan makmum perempuan. Dan Nabi mengatakan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang. Tentu sabda Nabi ini tidak akan batal sampai hari kiamat. Ya. Ada hijab atau tidak ada hijab. Nah, bagaimana ketika kita masuk, seorang wanita masuk, tiba-tiba saf sudah ada, saf wanita sudah ada. Itu di depan, agak ke depan. Apakah wanita itu mengikuti yang sudah ada atau bikin sendiri paling belakang? Jawabnya akhafud dararain, kaidah memilih mudarat yang lebih kecil. Kalau dia mengambil saf paling belakang sendiri, tentu ini mudarat. Mudarat besar. Bagaimana di depan ada, di belakang ada, cak-cakan kan? Kalau dia mengikuti saf yang sudah ada, ini mudarat juga. Masa wanita, saf wanita tidak belakang, tapi ini lebih kecil. Ya. Ini kaidah akhafud dararai. Memilih mudarat yang lebih kecil. Sama dengan laki-laki. Ya. Saf pertama belum penuh. Ya. Tapi ada saf kedua. Ya. Kemudian saf kedua ini terhalang oleh tiang, berarti kan putus. Ah, kalau kita membuat saf sendiri, saf ketiga, maka ini rusak. Karena saf kedua kan masih banyak, tapi terhalang oleh tiang. Ya. Kalau kita bikin saf ketiga berarti lebih rusak. Kalau kita mengikuti saf yang sudah ada, rusak juga, tetapi lebih kecil. Ya. Apakah salah satu kaidah fikih yang artinya adat adalah hukum itu mewajibkan kita selalu mengikuti pakaian khas suatu daerah? Iya, jika pakaian tersebut tidak melanggar syariat. Kalau pakaian tersebut melanggar syariat, tidak boleh kita ikuti. Misalnya pakaian rok mini bagi wanita, itu sudah umum di daerah itu pakai rok mini semua. Nah, tentu tidak boleh diikuti. Dan jangan mudah-mudah mengatakan adat menjadi hukum, adat menjadi hukum. Ya, ini kita bisa salah dalam penerapan. Itu dibatasi sedikit sekali. Yaitu masalah pakaian, masalah safar. Saf dikatakan safar itu seberapa? Jangan lalu tahlilan ini ada jadi hukum. Muludan ini ada dari hukum, tidak boleh. Salah satu yang menyebabkan kebinasaan umat terdahulu adalah banyak pertanyaan. Bagaimana dengan seorang penuntut ilmu yang sangat kritis sehingga banyak pertanyaan? Kita melihat pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Masih ingat ada berapa jenis? Ada tiga. Pertanyaan yang datang kepada Nabi ada tiga macam. Yang dua buruk, yang satu bagus. Mana yang dua? Pertama, yaitu pertanyaan yang datang dari kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Bertanya tujuannya untuk mengingkari. Yang kedua, pertanyaan dari Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi. Bertanya kepada Nabi tujuannya ngetes. Yang ketiga ini satu-satunya pertanyaan yang baik, yaitu pertanyaan para sahabat. Bagaimana sifat pertanyaan mereka? Yaitu bertanya untuk diamalkan. Maka jika kita banyak bertanya tapi pertanyaannya seperti ini, gak masalah. Gak masalah. Walaupun banyak, tapi tujuannya untuk diamalkan. Ini tujuannya taat. Gak masalah. Ya. Walaupun para sahabat dalam hal ini memang sedikit. Oleh karena itu Ibnu Abbas memuji para sahabat 23 tahun bersama Nabi. Pertanyaan para sahabat yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran cuman kira-kira 12 atau 13. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil ahilla, yas'alunaka 'anil maqit, yas'alunaka an syahril haram qitalun fi. Itu kira-kira 12-13 diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu hati-hati dalam bertanya. Ada rasa takut sungkan. Ya. Oleh karena itu masih ingat ketika ada orang Arab Badui datang kepada Nabi, nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu, enggak ada malunya, enggak ada sungkannya. Para sahabat merasa senang. Karena terwakili. Sahabat kan malu. Mau nanya ini malu, nanya itu malu. Ali saja malu. Ali pernah ingin nanya kepada Nabi, malu. Minta tolong sama Mikdad. Yeah. Bertanya tentang apa? Madhi. Yeah. Ini para sahabat. Akhlaknya begitu mulia di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu begitu besar di hadapan para sahabat. Yeah. Saat ini Ana sedang mencintai seorang akhwat, tapi sayangnya ia sudah memiliki suami. Apa yang harus Ana lakukan? Ya sudah, tinggalkan. Tinggalkan, ya masih banyak. Kata orang dunia ini apa? Tidak selebar. Jangan diikuti setan, ya. Kecuali antum yang sudah beristri, ya nggak salah, ya. Sayang saya sudah beristri, ya nggak sayang, ya. Kan masih boleh, ya. Kalau dia yang bersuami nggak ada jalan, tidak ada jalan, ya. Lupakan. Dan hal seperti ini kan wajar. Wajar. Ya, seperti Nabi kisah Zainab dengan Zaid bin Harisah, Nabi menahan. Nabi menahan, ya kan? Nabi mengatakan amsik zaujak. Pertahankan istrimu. Padahal Nabi ada sesuatu, ya. Allah enggak mau. Ini luar biasa, ya. Pembelaan Allah kepada nabinya. Allah enggak mau. Maunya Allah, ya keinginan nabinya atau kasihnya, ya akan mendapatkan, ya. Maka Allah langsung yang menikahkan. Lamma qada Zaidun watara, ketika Zaid telah menceraikan istrinya, Zainab, aku nikahkan engkau dengan dia. Satu-satunya pernikahan di muka bumi ini yang walinya adalah Allah langsung dari atas arsy. Ya. Berarti kan hal yang biasa. Kita mengikuti contoh Nabi, ya tahan. Ya. Tidak boleh kita lampiaskan walaupun sekedar SMS, walaupun sekedar telepon, enggak boleh, tutup. Fitnah. Fitnah harus ditutup. Bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan suara keras? Lebih baik dengan suara lirih atau bagaimana? Boleh ketika dibutuhkan. Seperti saya membaca ayat Al-Quran di sini, tentu dibutuhkan dengan suara keras agar terdengar. Boleh. Apabila tidak dibutuhkan, tidak boleh. Seperti imam. Imam kita tadi membaca ayat-ayat Al-Quran, tentu keras dibutuhkan. Bahkan pakai pengeras agar suaranya sampai ke belakang, enggak masalah. Tetapi ketika tidak dibutuhkan, enggak boleh. Apalagi mengganggu. Orang sedang menunggu adzan maghrib. Ada yang zikir, ada yang salat sunat, ya. Kita baca Al-Quran keras, tentu tidak boleh mengganggu yang lain. Karena masing-masing mempunyai kesibukan ibadah sendiri-sendiri. Atau menjelang salat Jumat, kita baca keras, tidak boleh. Berarti kita memaksa yang lain untuk mendengarkan suara kita. Tidak boleh. Ya, termasuk nyetel murotal dengan pengeras suara di masjid, suara kemana-mana, ini pun tidak boleh. Berarti memaksa orang-orang yang ada di sekitar masjid ini untuk diam mendengarkan. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Qur'an sedang dibaca, wajib diam mendengarkan. Ya. Apakah benar ada doa khusus menghadapi kejahatan di muka bumi? Misalnya yang sedang gencar sekarang ini, yakni pembegalan. Belum lama kita baca hadisnya, ya kan? Apa ucapan Nabi ketika beliau takut terhadap kezaliman seseorang? Ya, coba baca lagi hadis sebelum ini, bab sebelum ini. Apakah dibolehkan meminta atau mengusahakan memesan jenis kelamin calon bayi kepada dokter? Emang bisa? Bisa dokter seperti ini? Saya kira nggak bisa. Saya kira nggak bisa. Kita tunggu saja. Ya. Apa betul bisa? Karena salah satu pertanyaan yang tidak baik adalah pertanyaan yang belum terjadi. Apa hukum manusia yang tidak punya ayah, tidak punya ibu? Apa istilahnya, pakai apa itu? Cloning. Ya. Tunggu dulu, kan belum selesai. Belum berhasil mereka. Katanya kan baru kambing, itu katanya, ya kan? Tunggu dulu, sudah ada baru bahas hukum. Insya Allah tidak ada. Ya. Allah. Ya, itu saja. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.